Seperti penjelasan Ustadz bahwa jarak antara telinga dan pundak malaikat berjarak 50.000 tahun. Apakah malaikat bentuk fisiknya sama dengan manusia? Ya ini pertanyaan tidak diperlukan ya. Cukup tahu ada telinga, ada apa namanya pundak, bentuknya bagaimana kan tidak diterangkan. Tidak usah ditanyakan hal yang seperti itu. Jadi kalau sudah diterangkan dari telinga sampai ke pundaknya jaraknya sekitar 500 tahun itu sudah dimaklumi. Ya. Itu caranya memahami apa namanya ayat-ayat dan hadith-hadith terkait dengan perkara gaib. Kita hanya mengimani apa yang dikabarkan. Yang tidak dikabarkan tidak usah ditanyakan.